Aku kau pandang hina, kau jangan merasa paling tercantik di dunia. Tajamnya mulutmu itu melebihi tajamnya cinta. Engkau lukai hatiku, kau lukai perasaanku. Di depan orang kau hina diriku, hanya karena aku menegurmu. Melebihi tajamnya cinta. Andaikan diriku punya rasa cinta, tapi bukan untukmu, cinta aku berikan. Banyak wanita lain lebih cantik darimu, yang pantas menerima cinta suci itu. Tajamnya mulutmu itu melebihi tajamnya cinta. Tegur sapa ku rasa bukan dosa. Andaikan diriku punya rasa cinta, tapi bukan untukmu, cinta aku berikan. Banyak wanita lain lebih cantik darimu, yang pantas menerima cinta suciku. Tajamnya mulutmu itu melebihi tajamnya cinta. Engkau lukai hatiku, kau lukai perasaanku. Di depan orang kau hina diriku, hanya karena aku menegurmu. Kau angkuh, kau sombong, kau angkuh, kau sombong. Tajamnya mulutmu melebihi tajamnya cinta.